Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yakni kasih tanpa batas. Marilah kita membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan kita pada hari ini. Yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Atau dalam terjemahan yang lain. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar. Ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata. Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pendeta Iskandar Jadid. Iskandar Jadid. Dia adalah seorang pendeta yang tadinya Muslim. Dia bertobat. Menjadi anak Tuhan, dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan kemudian dia pergi melayani di berbagai tempat. Satu kali dia berkata, saudaraku, dia berkata demikian. Ketika dia merefleksikan, ketika dia mengingat masa-masa dia dulu, waktu masih di luar Kristus. Dia berkata demikian. Jikalau semua orang yang mengaku Kristen itu betul-betul Kristen. Jikalau. Semua orang yang mengaku Kristen itu betul-betul Kristen. Maka tidak ada Islam hari ini. Saya ulangi sekali lagi. Jikalau semua orang yang mengaku Kristen itu adalah Kristen. Maka tidak ada Islam hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak sedang menyerang agama-agama tertentu. Tetapi ini sebenarnya adalah kritikan buat orang-orang yang menamakan diri sebagai Kristen. Ya kan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa banyak orang belum atau tidak merasakan kehadiran Kristus dalam hidup mereka? Karena banyak orang Kristen tidak mencerminkan kasih Allah dalam hidup mereka. Bukankah kita ini terpanggil untuk menjadi tubuh Kristus, tubuh yang terlihat, tubuh yang dirasakan oleh dunia? Sehingga waktu kita hidup tidak setia kepada panggilan kita, hidup kita tidak berpadanan dengan panggilan kasih itu. Di sana, saudaraku, dunia tidak bisa melihat kita sebagai representasi Kristus. Mereka hanya melihat kita sebagai representasi orang-orang Farisi yang munafik. Kalau minggu ke gereja. Kalau hari yang lain kita melayani dosa. Saudaraku, mengapa demikian? Mengapa demikian? Salah satunya yang kita bisa lihat. Bahwa mereka tidak mengerti kebesaran hati atau kasih Allah. Orang-orang yang mengaku Kristen, belum tentu mereka mengerti kasih Allah. Mereka lupa akan kasih Allah. Atau bisa dikatakan juga, saudaraku, mereka ini sama seperti orang-orang di Efesus yang ditegur oleh Allah sendiri dalam kitab Wahyu. Yaitu mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Mungkin mereka itu adalah kita sendiri. Mungkin saat ini saudara dan saya adalah orang-orang yang melupakan kasih Allah. Kita tidak lagi mengerti kebesaran itu, kebesaran kasih Allah itu. Sehingga suraku akhirnya hidup kita, hidup Kristiani kita itu menjadi hambar. Kasih kita kepada Tuhan itu seolah-olah ya sudah biasa-biasa saja. Kita itu tidak lagi antusias untuk membagi kasih kepada orang lain. Tidak lagi antusias untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak lagi saudaraku mempunyai semangat untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita menjadi hambar. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama menjadi redup. Kasih Allah tidak lagi menjadi inspirasi dalam hidup kita. Sebaliknya, hanya menjadi basa-basi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seberapa besarkah kasih Allah kepada kita? Seberapa besarkah kasih Allah kepada saudara dan saya? Saudaraku, satu kali seorang pengkhotbah besar. Pengkhotbah ini bernama Andrew G. Andrew G. adalah pendiri dari Seminari Alkitab Asia Tenggara yang ada di Malang itu, saudaraku. Sekarang ada di Kota Batu. Nah, saudaraku, Andrew G. ini kalau berkhotbah itu tidak banyak tema, saudaraku. Selalu khotbahnya khotbah yang sama terus. Khotbah yang sama terus. Nah, kemudian salah satu muridnya itu bertanya karena penasaran, saudaraku, bertanya kepada Andrew G. Pak Andrew G., mengapa engkau selalu mengkhotbahkan khotbah yang sama terus? Apakah tidak ada khotbah yang lain? Dan kemudian Pak Andrew G. ini menjawab demikian. Yang sama terus aja kamu gak laku-lakukan. Apalagi dikasih yang baru. Untuk membela dirinya. Saudaraku, hari ini ketika kita membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Tentu saudara sudah mendengarnya berulang-ulang, bukan? Tetapi hari ini di dalam kedaulatan Allah, saudaraku, Allah memakai hamba-hambanya, Allah memakai pengurus-pengurus yang ada untuk memberikan tema ini dan seterusnya. Saudaraku, untuk mengingatkan saudara dan saya akan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Sampai seberapa besar kasih Allah kepada kita? Tanpa batas. Tanpa batas. Kasih itu begitu besar sehingga Paulus itu berkata bahwa kasih Allah itu begitu tinggi, begitu dalam, dan begitu lebar. Dan dalam bahasa lain itu bertanya, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali? Tidak. 70 kali 7. Artinya apa, saudaraku? Kesempurnaan di dalam kesempurnaan. Mengampuni tanpa batas. Mengampuni setiap orang yang percaya kepada Allah. Saudaraku, seberapa besar kasih Allah kepada kita? Dalam bagian firman Tuhan hari ini, saudaraku, kita disadarkan bahwa kita tidak mungkin bisa mengerti secara tuntas kasih Allah. Itulah sebabnya kita akan memfokuskan diri kita kepada beberapa aspek dari kasih Allah yang tidak terbatas itu. Yang pertama, saudaraku, bahwa kasih Allah itu besar. Kasih Allah tidak terbatas dan itu ditunjukkan kepada kita. Melalui Allah itu mengasihi dengan cara memberi. Allah mengasihi dengan cara memberi. Dan dia bukan hanya memberi asal memberi. Tetapi dia memberi yang terbaik yang dia miliki. Dan dia berikan itu kepada saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan apa? Mercedes. Dia mengaruniakan apa? Porsche. Ferrari. Begitu? Tidak. Dia tidak memberikan sesuatu yang mudah rusak. Dia tidak memberikan sesuatu yang bisa hilang. Dia tidak memberikan sesuatu yang orang bisa mencuri atau ngengat bisa memakannya. Tetapi Allah memberikan di dalam hal ini, saudaraku. Dia memberikan yang terbaik yang dia bisa berikan. Yakni apa? Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, diberikan untuk mati, menggantikan saudara dan saya, menanggung hukuman dosa, sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengajarkan, Alkitab mengajarkan, bahwa Kristus memang bukan satu-satunya pemberian Allah. Dalam Injil Matius dikatakan bahwa Allah itu juga memberi matahari, dia memberi hujan, kepada anak-anak Tuhan. Dan juga kepada mereka yang menolak dia. Allah memberikan segala macam anugerah umum kepada manusia. Tetapi, saudaraku, untuk menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Allah tidak berhenti kepada hal-hal materi. Tapi Allah lanjut terus kepada anaknya yang tunggal dia berikan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus adalah pemberian Allah yang paling tinggi. Mengapa? Karena ini adalah pemberian yang tidak mungkin manusia bisa membayarnya. Ini adalah pemberian yang manusia tidak bisa meniru atau menggantikannya. Pemberian yang berupa Kristus ini adalah pemberian yang mempunyai kualitas perbedaan yang luar biasa. Seperti bumi dan langit. Bahkan lebih daripada bumi dan langit bedanya. Saudaraku, Allah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kristus menyerahkan dirinya bagi kita. Mati di kayu salib. Saudaraku, jikalau saudara dan saya bertanya, apakah Allah bisa menyatakan kasihnya kepada kita dengan cara yang lain? Jawabnya tentu bisa, ya kan? Allah bisa mengasihi kita dengan berbagai macam cara. Misalnya, saudaraku ya, Allah bisa mengasihi kita dengan cara menjawab semua doa permohonan kita. Bisa kan? Saudara, hari ini kita berdoa ya. Misalnya saya katakan, mari kita semua berdoa. Setiap orang minta mobil kesukaannya. Bukan hanya mobil, kalau punya mobil tidak bisa menyetir itu kurang ya kan. Mobil lengkap dengan sopirnya misalnya ya. Surah berdoa dan kemudian surah pulang, masing-masing mobil surah itu menunggu. Mobil yang saudara minta, mobil yang tidak pernah surah bisa imajinasikan, tetapi surah doakan, surah dapat. Semua orang mendapat apa yang surah doakan. Dan kemudian di mobil itu ada tulisan, Allah mengasihi engkau, maka engkau mendapatkan mobil ini. Bisa gak? Allah memberi mobil kepada saudara dan saya. Bisa gak? Bisa. Pertanyaannya, mengapa tidak? Atau dengan cara yang lain, semua penyakit disembuhkan. Semua penyakit disembuhkan. Allah bisa menyembuhkan semua penyakit? Bisa. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak? Mengapa Allah tidak melakukannya? Surah Alkitab mengatakan bahwa kasih Allah itu begitu besar, sehingga kita itu tidak bisa menjangkaunya. Kita tidak bisa mengertinya. Dan kadang-kadang yang kita minta itu bukanlah yang terbaik. Tetapi Allah Bapa yang tahu yang terbaik, Dia selalu memberi yang terbaik kepada saudara dan saya. Sekalipun yang terbaik itu tidak sama dengan yang saudara dan saya minta. Saya mempunyai seorang anak. Dia selalu minta kepada saya, Papa, saya mau komputer. Saya mau laptop. Saya bilang, belum waktunya, tunggu ya. Kemudian, kalau laptop nggak dikasih, saya minta iPad. Laptop pun dia nggak mau laptop yang sembarangan, dia maunya Mac. iPad. Belum waktunya. iPod. Kalau iPad nggak dikasih, iPod. Belum waktunya. Saya bilang sama anak saya, anakku, Papa nggak punya semuanya itu. iPod, iPad, ya. Papa nggak punya, ya. Yang Papa punya cuma satu, eyeglasses Papa punya. Kacamata saya, eyeglasses. Saya berkata kepada anak saya bahwa pada waktunya, jikalau itu baik, Papa pasti memberi kepada kamu. Saudaraku, demikian pula kalau ayah di bumi ini bisa tahu mana pemberian yang baik dan mana yang tidak, apalagi Allah Bapa kita di surga, saudaraku. Saudaraku, kadang-kadang kita itu berpikir bahwa Allah itu hanya mengasihi saya kalau Allah memberi kepada saya yang saya minta. Tetapi sebenarnya ini adalah konsep dunia. Ini bukan iman Kristiani. Iman Kristiani tidak mengajarkan bahwa, saudaraku, apa yang kita minta dan kita mendapatkan itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Tidak pernah. Allah seringkali memberi kepada kita apa yang tidak kita minta. Dan pada waktunya nanti baru kita sadar ternyata Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Tetapi celaka. Manusia seringkali merasa tidak puas dengan pemberian Allah sekalipun Allah memberikan yang terbaik. Sekalipun Kristus itu diberikan, manusia tidak percaya kepada Dia. Manusia menolak kepada Dia. Manusia mempunyai konsep sendiri tentang yang terbaik. Itulah sebabnya ketika manusia tidak bisa menaklukkan dirinya di bawah kebenaran Tuhan, dia tidak akan pernah melihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, Allah memberikan kepada kita mujizat yang paling besar, yaitu saudara dan saya boleh percaya kepada Tuhan. Itu ada mujizat yang besar. Banyak orang sekarang menanti-nanti mujizat-mujizat yang sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi saudaraku, Allah yang hanya bisa menuruti keinginan kita, itu bukanlah Allah yang sejati. Karena Dia sesungguhnya tidak lebih besar daripada jongos kita, ya kan? Karena Dia mesti nurut sama kita kok. Nah, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mujizat menurut dunia ini mujizat seperti apa? Mujizat yang menguntungkan aku, membuat aku lebih kaya, membuat hidupku lebih lancar. Itulah yang dikehendaki oleh dunia. Dan itu yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Yesus lapar setelah dia berpuasa 40 hari, Saudaraku. Dan iblis menawarkan persis seperti yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Engkau mau makan? Ubah batu menjadi roti. Engkau ingin ketenaran? Tunduklah kepadaku. Aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia takluk kepadamu. Engkau ingin menjadi orang yang angkuh? Engkau ingin menunjukkan siapa dirimu? Turunkan, jatuhlah dirimu dari puungan bait Allah itu. Saudaraku, persis. Tetapi lihatlah cara Tuhan bekerja. Tidak semua yang kita dapat itu untuk kebaikan kita. Dan tidak semua yang kita kehilangan itu menghancurkan kita. Waktu satu kali Petrus itu sedang mengambil ikan, mencari ikan. Dia menebar jalannya. Seperti biasa, tidak ada sesuatu yang berubah. Hari itu seperti hari-hari yang lain, dia malam-malam, dia siapkan jalannya, dia naik perahunya. Dan dia pergi ke tengah dan dia menebarkan jalannya. Dia menebarkan jalannya, alih-alih dia dapat ikan, Saudaraku. Dia dapat sandal mungkin. Dia tidak dapat saat itu. Dia sebar lagi, tidak dapat lagi. Sebar lagi, tidak dapat lagi. Heran, biasanya selalu dapat, Saudaraku. Sementara dia lihat teman-temannya, tetangganya, ya, teman-teman masa kecilnya itu di sebelah sana, sudah pamitan. Simon, kami pulang dulu ya. Selamat mencari ikan. Mereka pulang, satu persatu. Simon, hari ini saya lebih cepat dari kamu, saya pulang dulu ya. Mereka udah dapat ikan, mereka pulang. Suatu. Simon gak pulang-pulang, karena apa? Gak dapat ikan. Kemudian waktu Danau Galilea itu menjadi lebih sepi. Suatu. Menjadi lebih sepi. Simon melihat, waduh, di sana dia tadi dapat. Di sini saya tongkrongin 2 jam juga gak dapat-dapat. Saya kesana, siapa tahu. Siapa tahu, di sana masih ada sisa-sisa ikan. Dia pergi ke sana. Nah, temannya yang lain yang juga gak dapat datang ke spot dia itu. Dan dia dapat ikan. Sementara Simon ke sana gak dapat ikan lagi, Saudaraku. Dia kelelahan. Seharian dia mencari ikan, dia tidak dapat. Nah, waktu hari sudah mulai terang, dia pulang, dia memberesi jalannya. Dan Tuhan Yesus lewat di pinggir Danau Galilea. Sudah masih ingat peristiwa itu? Kemudian apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku mau naik di perahumu. Mari kita ke seberang. Mari kita mencari ikan. Apa kata Petrus, Saudaraku? Petrus bilang, Tuhan, dengan segala hormat, kamu kan tukang kayu. Saya ini nelayan. Tidak ada orang cari ikan jam segini, Tuhan. Saya sudah malam-malam itu bekerja keras cari ikan, enggak ketemu. Tetapi karena engkau yang memintanya, ayo kita pergi sama-sama. Dan akhirnya Saudaraku, Petrus mendapatkan banyak sekali ikan sampai kapalnya, perahunya itu mau tenggelam. Karena Tuhan Yesus yang memerintahnya. Dan kemudian waktu dia melihat itu, tersungkurlah Petrus. Dia berkata, Tuhan, menjauhlah daripadaku. Aku ini orang yang berdosa. Saya tanya kepada Saudara, mana yang mujizat? Waktu Petrus gak dapat ikan atau Petrus dapat ikan? Mana yang mujizat? Banyak orang pikir, iya dapat ikan loh. Tidak dapat ikan bukan mujizat. Enggak. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada anak-anak Tuhan. Sekalipun kita kehilangan. Sekalipun mungkin badan kita itu semakin lama menjadi semakin lemah. Tetapi Saudaraku, janganlah iman kita itu bergantung kepada hal-hal yang temporal, hal-hal yang sementara yang bisa hilang. Tetapi Tuhan justru bisa mengorkestrasi, Saudaraku. Seperti pemimpin orkestra, dia bisa menggunakan nada rendah, nada tinggi, nada yang cepat, nada yang lambat, Saudaraku, untuk membuat satu simfoni yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kesakitan, di dalam penderitaan, Tuhan mau memakai engkau. Tuhan mau tunjukkan betapa dia mengasihi engkau, apa adanya engkau. Engkau miskin pun Tuhan masih mengasihi. Engkau sakit pun Tuhan tidak pernah tinggalkan. dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengasihi kita luar biasa. Dan Dia sudah memberikan kepada saudara dan saya itu satu kasih yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan yang lain. Kasih yang tak terbatas, yaitu melalui Yesus Kristus. Mengapa Allah tidak memakai cara yang lain? Karena saudaraku, tidak ada cara yang lain yang bisa diberikan kepada manusia yang membuat manusia itu mengerti dengan lebih baik daripada kasih di dalam bentuk menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau saudara memberikan kepada saya hari ini secarik kertas dan bertanya kepada saya, Pak, Bapak rela menyerahkan nyawa Bapak menggantikan siapa saja di dunia ini. Saya mau mati untuk siapa saja di dunia ini. Nah, saudara akan menemukan dalam waktu singkat, saudaraku, beberapa nama. Saya rela mati untuk orang tua saya. Saya rela mati untuk istri saya. Saya rela mati untuk anak-anak saya. Saya rela mati untuk beberapa orang lagi. Tetapi, saudaraku, kalau saudara memberikan saya secarik kertas yang lain, dan saudara bertanya pertanyaan seperti ini, Bapak, Bapak rela menyerahkan nyawa anak Bapak kepada siapa saja di muka bumi ini? Maka saudara akan menerima, saudaraku, secarik kertas itu kosong, tanpa tulisan apapun. Karena memang saya tidak akan pernah menyerahkan anak saya kepada siapapun. Sekalipun mungkin ada anak, ada orang-orang tua tertentu, saudaraku, karena anaknya kebanyakan diberi-berikannya. Tetapi sesungguhnya, kasih Allah itu seperti demikian. Sekalipun lebih daripada itu, Allah tidak mempunyai banyak anak. Allah mempunyai anak yang tunggal. Sementara saudara dan saya ini bukan anak dari kelahiran Allah sendiri. Tetapi kita ini adalah anak-anak yang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Allah hanya punya satu anak yang tunggal. Suatu yang paling berharga. Itulah yang Alkitab ingin katakan. Sehingga Alkitab menggunakan bahasa anak yang tunggal. Karena dia sangat berharga. Luar biasa. Jauh melampaui apa yang manusia bisa pikirkan. Tidak bisa digantikan dengan harta. Tidak bisa digantikan dengan segala hal kekayaan. Tidak bisa digantikan dengan tahta, suraku. Tetapi justru kasih yang begitu besar telah mendorong Allah untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Suruh jangan bertanya kepada saya mengapa. Mengapa Allah menyerahkan anaknya yang tunggal? Kita tidak akan pernah bisa memahaminya. Tetapi satu hal, suraku, kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi Allah dengan misteri. Mengasihi Allah dengan misteri. Misteri apa, suraku? Misteri mengapa Allah mengasihi saya. Saya mengasihi Allah yang mengasihi saya. Tetapi saya tidak pernah tahu dengan tuntas mengapa Allah mengasihi saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya. Jikalau Allah sudah memberikan kepada kita kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu dahsyat, saudaraku. Marilah kita belajar untuk tidak salah paham terhadap apa yang Allah sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Jangan mudah kita itu mengeluh dengan keadaan. Jangan mudah kita mengeluh dengan penderitaan yang Tuhan izinkan. Karena apa? Penderitaan sekalipun itu bisa dipakai di tangan Allah untuk menunjukkan betapa besarnya Allah mengasihi saudara dan saya, bukan? Betapa Allah itu dengan hikmatnya yang tertinggi, saudaraku, memberikan yang terbaik kepada kita. Sekalipun yang terbaik menurut Allah seringkali berlawanan dengan rasio kita. Tetapi di sanalah orang beriman hidup. Orang beriman hidup karena imannya. Orang benar hidup karena iman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita jangan meragukan Tuhan. Dan belajarlah meneladani Tuhan dengan memberi yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, saudaraku, Allah mengasihi kita dengan tanpa syarat. Kasih Allah tanpa batas. Kasih Allah itu juga tanpa syarat. Nah, siapa yang dikasihi Allah? Allah itu mengasihi orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Sebelum kita tahu bagaimana mengasihi Allah, sebelum kita tahu Allah mengasihi kita, Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Luar biasa, bukan? Saudaraku, satu-satunya syarat dari kasih yang sejati adalah bahwa kasih itu haruslah tanpa syarat. Satu-satunya syarat kasih sejati yaitu bahwa kasih itu tanpa syarat. Suraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ini, suraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini dunia seperti apa? Ini bukan dunia yang berisi orang-orang baik. Bukan dunia yang berisi orang-orang saleh. Bukan dunia yang senang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi dunia yang selalu berusaha untuk menyangkali Tuhan. Tapi dunia yang selalu berusaha untuk menginjak-injak kemuliaan Tuhan. Dunia yang selalu mengubah, memutarbalikkan kebenaran dengan kesalahan. Kesucian dengan kenistaan. Dunia seperti inilah yang Allah kasihi. Itulah sebabnya suraku, Allah tidak mengasihi kita karena saudara dan saya baik. Tetapi sebaliknya, saudara dan saya dikasihi oleh Allah. Itu karena Allah memang mau mengasihi saudara dan saya. Satu misteri yang tidak akan pernah terselesaikan. Allah tidak mengasihi kita karena performance kita. Itulah sebabnya sia-sialah kita jika kita ingin membeli kasih Allah. Kasih Allah tidak terbeli, suraku. Kasih Allah tidak bisa terbayarkan. Nah, suraku yang terkasih dalam Tuhan. Inilah, disinilah terdapat perbedaan di antara iman yang benar dengan iman agama-agama yang lain. Suraku, iman-iman agama lain mengajarkan bahwa jikalau saya mendekat kepada Allah, Allah akan dekat dengan saya. Jikalau saya menjauh dari Allah, maka Allah akan jauh dari saya. Jadi Allah itu jauh atau dekat tergantung dari performance, kesalehan, dan tindakan religius kita. Ya kan? Tetapi ini adalah konsep dunia, suraku. Allah yang ada di Alkitab bukan Allah yang sedemikian. Ini adalah Allah yang sebelum kita itu datang kepada Dia, justru Dia datang kepada kita untuk membuat kita datang kepada Dia. Surah lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak pernah Allah itu menjauhi manusia, suraku. Waktu Adam berusaha lari bersembunyi, Allah yang mencari. Waktu Adam dan Hawa itu menutup mulutnya, tidak berani berbicara, Allah yang membuka percakapan. Waktu manusia menggunakan caranya sendiri untuk menyelamatkan, Allah turun memberikan manusia janji keselamatan. Allah memberikan jalan. Suraku, jikalau hari ini saudara itu bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Tuhan, saya ini berdosa. Saya berzina. Tuhan, saya berdosa. Saya telah mencuri. Tuhan, saya berdosa. Saya tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya. Tuhan, saya berdosa. Saya mempunyai kecanduan-kecanduan yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mungkin sudah mempunyai pikiran seperti itu. Lihatlah. Tuhan hari ini mengantar saudara ke tempat ini. Bukan tanpa maksud. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan pada saudara betapa besar kasih Tuhan buat saudara. Nah, Tuhan ingin engkau kembali kepada Dia. Datang kepada Dia. Dan jangan menutup-nutupi dosamu. Tuhan Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Tidak peduli seberapapun besarnya dosa yang kau sudah lakukan. Seberapapun najisnya perbuatan yang kau sudah lakukan. Yang orang lain mungkin tidak tahu. Istrimu, suamimu mungkin tidak tahu. Papa, mamamu tidak tahu apa yang kau lakukan di depan internet itu. Tetapi Tuhan hari ini memanggil engkau pulang. Kasih Tuhan tanpa syarat. Kasih Tuhan menghampiri engkau. Kasih Tuhan mencarimu. Suraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, dosa yang kecil menjadi dosa yang besar. Kalau saudara tidak kembali kepada kasih Tuhan, dosa yang kecil akan berlanjut kepada dosa-dosa berikutnya. Itulah sebabnya Paulus berkata, ada yang namanya hukum dosa. Hukum dosa tidak sama dengan hukuman atas dosa. Hukum dosa. Sudah tahu hukum gravitasi, bukan? Kalau saya melempar botol ini ke atas, karena hukum gravitasi, dia akan jatuh ke bawah. Suraku. Dia akan jatuh ke bawah, bukan? Karena apa? Ada hukum gravitasi. Memang bekerjanya seperti itu. Dan ada yang namanya hukum dosa. Hukum dosa artinya, suraku, seperti ini. Dosa tidak pernah berhenti pada satu orang. Dan dosa tidak pernah berhenti pada satu perbuatan. Satu kali saudara berdosa, saudara tidak menyelesaikan di hadapan Tuhan, saudara akan terus melanjutkan dosa itu ke perbuatan yang kedua, perbuatan yang ketiga, perbuatan yang keempat, yang semakin hari itu semakin bereskalasi, semakin naik. Dan bukan hanya memakan korban satu orang, yaitu sang pelaku dosa, tetapi dia akan terus-menerus mencari korban berikutnya. Saudara bisa melihat kisah Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Ya kan? Hawa tidak cukup sampai di situ, dia menawarkan kepada Adam. Adam ikut jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa melahirkan keturunan, yang adalah keturunan yang berdosa. Terus bertambah banyak. Dan saudara juga bisa melihat pada Daud. Bagaimana Daud itu bisa jatuh dalam dosa? Apakah dia langsung berzinah? Tidak, saudaraku. Dia tidak pergi berperang. Dosanya mungkin dosa pertama adalah dosa kemalasan. Dosa yang kelihatan remeh, sederhana. Jadi dia malas-malas seharusnya dia pergi berperang. Karena itu adalah musim berperang, saudaraku. Dia membuka diri untuk pencobaan yang lebih besar. Dia mulai melihat adegan-adegan yang tidak sepantasnya dia lihat. Dan dari sana muncul keinginan, dia masuk dalam dosa berikutnya, dosa perzinahan, dosa pemaksaan. Dan setelah itu dia menghamili Bathsheba. Dan setelah Bathsheba pulang, dalam satu bulan Bathsheba balik lagi kira-kira. Ini kok tamuku tidak datang-datang. Sementara suami Bathsheba itu orang tahu adalah prajurit yang setia. Sudah pergi berperang. Lalu bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan aib itu. Dia datang kepada Daud dan Daud mulai masuk dalam dosa berikutnya. Dosa konspirasi. Dia panggil suami dari Bathsheba pulang, suraku. Untuk apa? Supaya membangun alibi. Nah, kalau suami Bathsheba pulang dan pernah tinggal satu malam, bahkan satu jam pun dengan istrinya di rumah, berarti Daud sudah lepas dari kesalahannya, kan? Dia pikir-pikir begitu. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Suami dari Bathsheba itu tidak mau pulang ke rumah. Dia berkata, rekan-rekan hambamu ini sedang berperang di luar sana. Saya tidak layak untuk pulang ke rumah. Dia mati-matian tidak mau pulang. Akhirnya, apa rencana Daud berikutnya, suraku? Bunuh. Bunuh dia. Taruh dia di tempat yang paling depan. Surah lihat, dari dosa yang satu ke dosa berikutnya. Dari korban yang satu pada korban berikutnya. Surah, kalau surah berpikir, aku tidak mau menyelesaikan dosa ini. Nanti saja. Tuhan, aku tidak layak datang kepada Tuhan. Nanti saja kalau aku sudah menjadi lebih baik. Nanti saja kalau aku sudah terlibat dalam pelayanan. Nanti saja kalau aku itu sudah menjadi orang yang lebih suci, lebih saleh. Itu omong kosong, surah. Tidak ada orang itu yang cinta kepada Tuhan kalau dia tidak datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak datang kepada dia terlebih dahulu. Alkitab hari ini mengatakan, suraku, gelap itu benci kepada terang. Gelap tidak pernah mau datang kepada terang. Karena kalau dia datang kepada terang, maka akan terlihat semua perbuatannya. Tetapi suraku, Allah mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Dan Allah ingin kita datang kepada dia apa adanya. Dan menerima pengampunan itu dari Allah. Suraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah ingin kita pulang. Sebetapapun jauh engkau dari rumah Bapa, dari kehadiran Allah. Sebetapapun jauh engkau sudah berfoya-foya dalam hidup dosamu. Engkau sudah meninggalkan dia begitu rupa. Tuhan ingin engkau pulang. Tuhan menanti. Dan dia tidak memiliki syarat. Seperti anak yang hilang itu datang kembali kepada bapanya. Allah Bapa tidak memberikan syarat kepada kita. Allah Bapa ingin kita pulang. Kembali dalam pelukan Allah. Dalam kasih Allah. Mengakui semua perbuatan kita. Dan kita hidup kita boleh diubahkan oleh dia. Allah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Lalu bagaimana dengan kita sendiri, suraku? Apakah saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari kita itu menyatakan kasih Allah yang tanpa syarat ini? Tidak mudah, suraku. Saya seringkali jatuh di dalam kasih yang kasih bersyarat. Saya dalam hati diam-diam itu berkata, istriku, kalau engkau tidak memperlakukan saya seperti ini dan ini, saya tidak akan memberi yang terbaik kepadamu. Saya berkata demikian dalam hati saya. istri saya punya kelemahan, setiap orang punya kelemahan. Anak saya juga punya kelemahan. Saya juga berkata kepada anak saya, kalau kamu tidak melakukan performance seperti ini, kamu tidak taat kepada papa, kamu tidak melakukan seperti ini itu, jangan anggap papamu ini papa. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, kamu harus memenuhi syarat supaya kamu mendapatkan kasih dari seorang ayah. Tapi sebenarnya ini sama sekali tidak alkitabiah. Nah, waktu merenungkan ayat ini, saya ditegur, suraku. Saya merasa berpikir, wah, benar, saya sudah salah. Kalau saya terus-menerus menggunakan kalimat-kalimat seperti itu kepada anak saya untuk mendidik dia, sekalipun mungkin maksud saya baik, tetapi saya tidak sedang merepresentasikan kasih Kristus. Saya tidak merepresentasikan kasih Allah. Bagaimana anak saya bisa mengerti kasih Allah kalau saya sendiri orang yang paling dekat dengan dia, yang setiap hari tinggal bersama dengan dia, tidak menunjukkan kasih Allah yang seperti itu. Yaitu kasih tanpa syarat. Mungkin ada di antara saudara saat ini mempunyai relasi yang sedang rusak. Suami dengan istri. Orang tua dengan anak. Menantu dengan mertua. Saudara sedang menyimpan kesalahannya. Dan saudara menjadikannya sebagai sebuah syarat. Kalau engkau tidak mengakui kesalahanmu, jangan harap aku akan menghormati engkau. Kalau engkau tidak melakukan ini dan itu seperti yang kuharapkan, jangan harap engkau mendapatkan the best of me. Saudaraku, sebenarnya kita tidak sedang menjadi orang Kristen waktu kita berpikir demikian, bukan? Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul mencerminkan kasih Kristus lewat apapun yang kita lakukan. Lewat kasih kita, lewat pengampunan kita, selalu memberi yang terbaik, selalu memberi dengan tanpa syarat, saudaraku. Tidak seperti dunia ini. Selalu memberi kalau ada imbalan. Selalu memberi kalau itu menguntungkan. Selalu memberi kalau itu menambahkan sesuatu dalam diri kita. Hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita kasih Allah yang tanpa batas. Saudara dan saya yang mengaku hidup sesuai, mengaku hidup dipanggil oleh Kristus, di dalam Kristus. Saudara dan saya wajib untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 1, Tuhan Yesus mengatakan, di sana dikatakan, saudaraku, sebagaimana ia mengasihi anak-anaknya di dalam dunia ini, dan dia tahu waktunya akan tiba buat dia itu sampai datang kepada Bapa, pergi kembali pulang kepada Bapa, dan dia menyatakan kasihnya sampai kepada kesudahannya. Yohanes 13 ayat 1. Dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Inggris dikatakan, dia show his love to the full extent. Artinya apa, saudaraku? Ini menunjuk kepada peristiwa kematian. Menunjuk kepada peristiwa salib. Dan Kristus memberikan kepada kita hidupnya, ingin menunjukkan kepada kita bahwa kasihnya yang tiada batas itu diberikan kepada kita to the full extent. Sampai habis-habisan. Saudara dan saya terpanggil bukan untuk mengasihi dosa. Saudara dan saya terpanggil untuk mengasihi Allah dan sesama. Dan kita juga terpanggil untuk tidak mengasihi dengan cara-cara dunia. Tetapi mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya. Aku memberikan kepadamu sebuah perintah baru. Yaitu seperti aku mengasihi kamu. To the full extent itu tentu. Maka demikianlah kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab yang terkasih dalam Tuhan, mengapa, sekali lagi pertanyaan yang pertama tadi saya utarakan, mengapa banyak orang yang belum percaya Tuhan itu tidak mau percaya Tuhan? Mengapa banyak orang tidak merasakan kehadiran Kristus sekalipun orang Kristen ada di mana-mana? Mengapa? Karena anak-anak Tuhan melalaikan panggilan untuk hidup yang berpadanan dengan kasih yang Allah sudah berikan. Saudara dan saya sudah menerima kasih yang begitu besar. Pengampunan yang dahsyat. Kasih yang tanpa syarat. Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jikalau engkau merenungkan salib dan hatimu tidak bergetar, engkau harus bertanya kembali, siapakah saya di hadapan Tuhan? Jangan-jangan saya masihlah orang-orang kegelapan. Jangan-jangan saya ini masih orang yang gelap ngaku-ngaku menjadi anak-anak terang. Saudaraku, Menangislah di hadapan Tuhan. Bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Berdoalah. Mohon Tuhan mengubah hati kita. Mengubah hati masing-masing kita. Sehingga dengan kasih dari Tuhan itu, suraku, kita berani melangkah menjalani hidup ini. Sekalipun tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi dengan setia, dengan kekuatan dari Tuhan, kita membagikan kasih Tuhan. Memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Dengan melayani sesama kita. Jangan memberikan yang sisa-sisa buat Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada saudara yang sisa-sisa, bukan? Kapan Tuhan memberikan saudara berkat sisa? Ayat Alkitab mengatakan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan tidak pernah memberikan saudara dan saya itu berkat sisa-sisa. Tetapi banyak orang Kristen memberikan tenaga sisa untuk Tuhan. Yang terbaik dia pakai untuk dirinya sendiri. Kalau uang ya 10% lah. Yang 90% buat saya. Alkitab tidak pernah mengajarkan perpuluhan itu sebagai satu-satunya persembahan. Perpuluhan itu hanya salah satu dari sekian banyak persembahan dalam Alkitab. Suruh lihat. Lihat di Perjanjian Lama, pelajarin baik-baik. Ada namanya persembahan syukur, korban penghapusan dosa, korban ini, korban itu. Dan pada puncaknya, Paulus berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengatakan kepadamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan? Semuanya. Yang terbaik. Saudara ingin memberi yang terbaik? Saudara ingin mengasihi Tuhan lebih sungguh? Tuhan mengasihi engkau dengan sungguh. Kasih Tuhan adalah yang terbaik. Kasih Tuhan tanpa syarat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Berpuluh-puluh, beratus-ratus, atau mungkin beribu-ribu kali kami mendengarkan ayat Yohanes 3 ayat 16 dibagikan. Tapi seringkali kami kehilangan pesan utama, yaitu betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Tuhan tolong kami Tuhan supaya firman Tuhan hari ini tidak hanya menjadi sebuah message yang biasa, message yang tidak mengubah kami. Tapi sebaliknya Tuhan, ubahlah hidup kami untuk terus-menerus menjadi orang-orang Kristen yang merenungkan salib Tuhan. Merenungkan kasih Tuhan. Sehingga kasih Tuhan melalui salib-Mu itu menjadi inspirasi dalam hidup kami. Yang membuat kami berani melangkah dalam kehidupan ini. Karena Allah sudah mengasihi kami. Tolong kami Tuhan memberi yang terbaik. Mengasihi dengan kasih yang terbaik. Keluarga kami terutama, suami, istri kami, mertua, menantu kami, anak dan cucu, anak-anak Tuhan yang lain, tolong kami Tuhan untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan mengasihi dengan basa-basi. Dan mengasihi dengan tanpa syarat, tanpa imbalan. Sebagaimana Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, ubahlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.